nanti di khotimah penutup pembahasan dari sebelumnya. Sekarang al-khamisah itu. Al-khamisah yang kelima, poin kelima. Al-murakkabat al-idhofiyah allati ju'ilat a'laman tujma'u ajza'uha al-awwalu kama tusanna, masya Allah. Murakkabat, kata-kata yang tersusun, tapi susunan idhofiyah, atau susunan idhofiyah, mudhof-mudhofun ilaih. Allati ju'ilat alaman, yang sudah dijadikan sebagai sebagai nama, maka dijamak bagiannya yang pertama. Paham? Yang dijamak bagiannya yang pertama. Misalnya Abdullah, yang dijamak abdunya. Paham kan? Sebagaimana itu di musanah. Jadi yang dimusanahkan adalah kata pertama, kan begitu? Masama dijamak juga. Abdallah wa abdan. Apa ini? Apa bedanya? Abdallah wa abdan wa abdanullah. Apa ini? Kalau Abdallah musanna, kalau abdan? Jam. Makanya dah hilang nunnya. Dipaham ini? Dah hilang nunnya. Wa ibadullah sama. Jelas? Wa dawamul qa'dah. Gimana ini? Dari mana ini? Dul qa'dah. Dijamak dawamul qa'dah. Jadi bulan dul qa'dah. Kan jadi nama. Wal hijjah. Maksudnya dawam al hijjah. Jelas ini? Wa adawat. Wa adwar, wa dawat. Ini jamak dari mana ini? Wa adwar, wa dawat. Apa ini? Jamak dari du atau datu. Paham kan? Iya, jamaknya. Ya kalau diidopakan sebelum sudah jadi nama. Ya, bisa. Jadi boleh dawat, dawat, dawat. Wa makana kabini ars atau urs. Ya, apa yang seperti ini? Wabnu awa, wabnu awa, wabnu labun. Yuqalu fi jam'ihi banat irs, banat awa, banat labun. Yang dijama' apanya? Bagian pertama, yaitu kata lainnya yang dijama' adalah mudhaf, bukan mudhaf nilai. Mudah saja, pokoknya murakkab. Tapi ini murakkab apa? Idhofi. Kalau majdi, kata belum? Wal murakkabatul mazdiyah. Adapun yang murakkab mazdi, yang sudah jadi satu kata. Wal murakkabat al isnadiyah, yaitu yang aslinya fi'il fa'il atau mubtada khobar, itu jumlah murakkab isnadiyah. Wal mutsanna wal jama', idza ju'ilat a'laman, kalau ini sudah dijadikan nama, la tutsanna wala tujma'. Masyaallah. Tidak di mutsanna, tidak di jama'. Tidak di mutanna, tidak di jama'. Wala yu'ta bal yu'ta bidu mutanna au majmu'a. Bahkan ditatakan dengan mutanna dan jama' yang ada itu. Sudah bentuknya. Bihasa bil hajah. Sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Fatakun dawa ba'labak. Ya, tidak itu. Au adwa sibawai, au dawu sibawai, au dawu zaidin. Kalau sudah dijama ya langsung saja begitu. Yang sudah jadi nama. Kalau antum jadikan ini murakkab apa yang sudah jadi nama. Paham ya? Tidak dijama, tidak dimusanna. Ya, selesai. Kesimpulannya berarti yang bisa dimusanna dan dijama pada yang merokap, karena merokap ada tiga, ada merokap idopi, ada merokap masji, ada merokap isnadi. Yang bisa dijamak dan bisa mutanakan adalah apa? Idopi saja. Ya, idopi saja. Asal disini yang keenam, mimma taqaddama alimta anna lil jam'i siyagon maksusoh. Dari apa yang telah lewat, kamu tahu, kamu yakini bahwa untuk jamak punya siyag yang dikhususkan. Betul kan? Sudah lewat. Wa qad yadullu ala ma'nal jam'iyah siwaha. Tapi masya Allah, kadang menunjukkan atas makna jamak selain lafaz-lafaz jamak yang telah lewat itu. Kadang menunjukkan makna apa? Jamak dari selain lafaz-lafaz apa yang telah lewat. Iya. Wa yusamma, tapi dinamakan ismu jamak. Jadi, kalau tidak ada mufradnya tapi maknanya makna jamak, maka antum bilang apa? Isim jamak. Atau au ismul jinsil jam'i. Selesai. Misalnya annas. Annas jamak ini atau bukan? Hah? Jamak atau bukan? Jamak atau bukan? Kan bukan. Tapi maknanya jamaah. Iya kan? Kan namanya annas manusia. Banyak. Al-qaum. Al-qaum jamak? Kan bukan. Tapi maknanya apa? Jamak. Mereka nama kenapa? Isim jamak. Isim yang bermakna jamak. Dipaham ini? Enggak? Kenapa nih? Kenapa seperti orang enggak paham? Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Ini masya Allah. Namanya. Jadi perhatikan saja namanya. Namanya. Jadi kalau ada mufradnya kemudian dijamak, namanya jamak. Tapi kalau tidak ada mufradnya tapi maknanya jamak, namanya apa? Isim jamak atau isim jins jam. Yang modelnya seperti ini kata mereka yang dibedakan antara mufrad dan jamaknya dengan ada ta atau tidak. Dipaham ini? Yang ada ta atau tidak. Isim jins jam. Wal farqu baina thalatha, apa bedanya? Jamak, isim jamak, isim jins jam. Apa bedanya tiga itu? Ma'astiraki fi dalalah ala ma fawqa al-ithnain. Padahal dia sama berserikat dalam dalam menunjukkan lebih dari dua. Sekarang annas ma al-jinsil jam'i, bahwasannya isim jins jam'i wa huwa ma yutamayyazu an wahidihi imma bil ya fil wahid. Dia adalah apa yang dibedakan dari mufradnya, apakah dengan ya pada mufradnya? Nah, rumi, rum. Berarti ini beda ini. Ada ini mufrad dan isim jin, jamak jin si jam, jam'i. Turki, turk. Paham? Turki, turk. Paham ini? Zanji, zanj. Wahimma bita. Atau dibedakan dengan apa? Tak, jadi tadi itu maksudnya kalau bilang Rumi, orang-orang Rum banyak. Turki, pergi ya, orang-orang Turki banyak. Tapi kalau bilang Turk, itu satu orang Turki. Paham, dibedakan dengannya. Dibedakan pakai apa? Iya. Au bita fil wahid goliba. Atau dibedakan dengan ta pada mufrad kebanyakannya. Nah, contoh. Nih, walam yaltazim ta'nituhu. Dan tidak harus ditaknis dia karena memang lafadznya. Nah, tamroh, tamr. Kalimah, kalim. Nah, jadi kalim. Nah, ada yang menyatakan kalim jam'u kalimah. Salah. Salah. Karena kalim bukan jamak, tapi apa? Isim jins jam'i. Dipaham ini? Jelas ini? Syajaroh, syajar. Wayakillu kaunuha fi ghairil wahid. Jarang sedikit sekali keberadaan dia pada selain yang mufrad. Dah, biasanya ini selalu pada untuk membedakan mufrad dengan jamaknya isim jins jam'i. Wal mahfud min, dia yang dihafal darinya itu tidak boleh dikiaskan jab'ah wa kam'ah. Ini li jins al-jab wal kam. Ini untuk jins dari jab dan al-kam. Wa ba'duhum yaj'alul wahid minha data alal kias. Tapi sebagian mereka menjadikan mufradnya yang ada taknya di atas kias. Kan tadinya untuk membedakan jamak dengan isim jamak dengan mufrad, kalau ada tak mufrad. Kalau tidak ada tak berarti isim jins jam jam'i. Ah ini gimana ini? Ini kebalikannya jam'ah kam'ah. Dia jamaknya ada tak, mufradnya tidak ada tak. Paham enggak ini? Ini yang dihafal. Paham? Ini yang dihafal. Tapi sebagian mereka menjadikan sebaliknya. Berarti selesai. Dia kembali ke asal. Fa'inil tuzima ta'anitu, kalau dia selalu dibuat mu'anat, yaitu bi'anru mila mu'amalat al-mu'anat, yaitu dia diperlakukan seperti diperlakukan mu'anat, fajam'un. Maka itu adalah apa? Jama'. Karena jama'lah yang diperlakukan dengan perlakuan yang selalu mu'anat. Jama' taksir. Kan lapatnya dihitung apa? Jama' taksir. Lapatnya dihitung apa? Mu'anas. Mu'anas apa? Kan ada dua mu'anas. Hakiki dan majazi. Mu'anas apa? Majazi. Iya kan? Makanya dia boleh kasih tak, boleh tidak. Tapi, kalau dia selalu dikasih tak pada fiilnya, maka pasti apa? Jama' dia bilang. Karena ketika tadi itu untuk membedakan saja ini mufrad atau ada jamaknya, jamak taksir atau mufrad. Jelas kan? Jelas ya? Ini masya Allah. Kata Allah rahmatullahi ta'ala, ka tuham wa tuham fi tuhma ittaqul hiya, ketika antum bilang hiya atau hadihi, berarti ini apa ini? Ini mu'anas terus dalam bentuk mufrad ataupun jamaknya. Paham? Paham ini? Iya. Hadihi tuhama tuhamun, hadihi tuham, ya, selalu. Selesai, ini isim jins jam'i. Dibedakan antara mufrad dengan jam isim, jamaknya dengan apa? Ta atau apa? Ya. Sekarang isim jamak, apalagi oleh isim jamak. Wa annasmal jamak, dan bahwasanya isim jamak. Apa artinya isim jamak? Mala wahid lahu min lafzi. Memang tidak punya mufrad dalam lafadznya. Memang langsung datang seperti itu. Dipahami ini? Jelas? Memang langsung datang apa? Seperti itu. Tidak ada apanya? Tidak ada apanya? Mufradnya. Itu ciri-cirinya. Walaysa ala wazni khas biljumu. Awgolib iha. Ka'kum warahat. Dan tidak ada padanya wazan khusus untuk jamak dan atau wazan yang kebanyakan padanya. Seperti kaum. Apa mufradnya kaum? Hah? Apa mufradnya? Tidak ada. Rahatun. Apa mufradnya? Tidak ada. Jelas ini? Ahmad? Tan Ahmad? Alhamdulillah. Allah wahid. Atau sudah punya mufrad? Lakinahum muqalifun li'auzanil jama'. Akan tetapi berbeda menyelisihi wazan-wazan apa? Wazan-wazan apa? Jama'. Paham? Karokbun wa sahbun. Jama' rokib wa sahib. Seharusnya kan rokbun, sahbun. Jama' dari rokib dan sahib. Seharusnya apa jama'nya? Kalau rokib. Jama'nya kalau rokib. Hah? Bisa antunya rukab. Ya kan? Kan fa'il. Jama'nya fu'al. Rukab. Boleh juga rawakib. Kan begitu? Jalan sama dengan sahib. Boleh jama' apa? Sawahib. Iya kan? Tapi datang jamaknya apa? Rukab, rokbun, sahbun. Iya kan? Menyelisih. Ka gozi biwazin goni. Ka gozi biwazin goni. Ini isim jamak gozin. Ini isim jamak dari apa? Gozin. Isim jamak dari gozin. Tidak ada jamak kalau ya go kalau gozi. Jamaknya bukan ini. Gozi jamaknya apa? Guza. Guzatun. Sudah lihat apa? Jamaknya. Ya kan? Kodi jamaknya? Kudotun. Kan sudah lewat. Ini jamaknya apa? Gozi. Seperti kata mufrad goni. Paham? Tidak ada semisal. Iya. Ini sama. Aulah wahid wahu muwafiqun laha. Atau sudah punya mufrad terus sama dengan jamak. Lakinahu musawin lil wahid fin nasab ilaihi. Akan tetapi sama dengan wahid, sama dengan mufrad dalam menyandarkan kepadanya. Jadi ini lagi rika ala wazni rijal, betul kan? Mirip dengan jama kan? Mirip dengan jama, tapi ini isim jama rukubah. Ini isim jama dari apa? Rukubah. Nakul fin nasab rikabi. Dah. Ini isim jamak. Karena walaupun ada mufradnya, tapi dikatakan pada nasabnya rikabi. Wal jamak kama sayati la yunsab ilaihi. Sementara jamak sebagaimana akan datang nanti di pembahasan nasab, tidak boleh antum sandarkan kepadanya. Misalnya, rijal, tidak boleh antum bilang apa? Rijali, tidak boleh. Jamak dinasabkan, dibuat nasab. Yang dibuat nasab itu harus apa? Bentuk mufrad. Paham gini? Seperti buton, Jamaknya nasabnya apa? Butoni. Teh kalau di jamak buton, kalau di jamak apa jamaknya buton? Fu'al, apa jamaknya fu'al? Apa jamaknya fu'al? Fu'al, fi'al kemarin? Sama dengan berarti buton kan mat. Dan apa kemarin yang mat, yang ada mat, empat huruf dan ada matnya? Jamaknya. Seperti yang ada matnya. Sebenarnya amud, apa jamaknya itu? Amud. A'midah. Berarti buton. Bikin pusing ini butonnya. Buton. Buton. Ab. Abtina. Abtina. Paham gak ini? Ya, boleh gak dinasabkan kepada abtina? Gak boleh, ada aturannya dalam penyandaran. Paham ya? Akan datang, kita belum pelajari tentang cara bernasab. Nah, nanti ada caranya, Imron. Gak boleh orang sembarang bernasab. Ada caranya, aturannya. Ada yang ditambah, ada yang dihilangkan, ada caranya. Kita akan pelajari karena itu terkait dengan perubahan lafaz. Disorong. Disorong. Jadi tidak boleh dinasabkan kepada jamak. Jadi ketika dinasabkan kepadanya, berarti ini bukan jamak, tapi isim. Isim jamak. Itu maksudnya. Kapan kata dinasabkan, tidak jadi jamak, tapi dinamakan apa? Isim jamak. Isim jamak. Illa idza jarra majrul alam, kecuali dia diperlakukan seperti diperlakukan nama au uhmila wahid atau sudah dianggap tidak ada mufradnya. Wa hadza laisa wahidan minha, maka ini bukan salah satu darinya. Falaysa bijama', maka tentunya setelah itu bukan jamak. Paham ini? Jadi asalnya gini. Rijal jamak dari apa? Rijal jamak dari apa? Rajul. Tapi ini sudah tidak dianggap jamak. Karena memang dia datang lahir sudah dibilang rijal ini. Kan sudah diihmal mufradnya. Paham? Maka ini boleh dinasabkan. Antum bilang apa? Rijali. Jelas? Jelas ini? Atau boleh juga dijamak. Jelas Ahmad? Jadi dinamakan isim mufrad. Kalau orang namanya Rijal, mufrad atau jamak? Ya? Dari lahir dia sudah kasih Rijal. Ya isim mufrad. Berarti sudah boleh dimutanah, boleh dijamak, boleh dinasab. Kan begitu jadinya. Paham ini? Bukan lagi namanya, bukan dari pembahasan kita. Wa anal jamak, selesai. Sekarang ada pun jamak ma ada dalik, selain itu. Dah, kalau tadi isim jins jam'i yang bisa dibedakan dengan ta atau ya. Kalau isim jamak yang memang maknanya jamak tapi tidak ada mufradnya, berarti jamak. Selain itu, paham kan? Selain dua tadi itu kan cuma tiga. Cuma ada jamak, isim jins, jam'i. Paham? Selain itu. Sawa'un kana lahu wahid min lafdihi. Sama saja apakah ada mufrad dalam lafadznya. Karijal, awlam yakun atau tidak ada. Wa ala wazin khos bil jumu. Tapi dia berada di atas wazan khusus untuk jamak. Ka'ababil li jama'ati toir. Ini kan untuk apa? Sekelompok burung. Ababil sekelompok burung. Wa abadid lil firaq minan nas wal khayl, ini untuk kelompok dari manusia dan kuda. Au ghalib fil jamak atau ghalib fil jamak atau kebanyakannya dia ada dalam bentuk jamak. Ka arab, ini kan mufrad ini. Tapi bentuknya bentuk apa? Bentuk apa? Jamak. Karena arab jamak dari arab, tapi sudah jadi orang pedalaman namanya arabi. Paham kan? Fa innahu jam'u fa'innahu jam'u jam'un wahiduhum muqaddar. Sesungguhnya dia jamak, mufradnya ditakdirkan. Sama'un tawafaqo al-mufrad wal-jamak fil hay'ah. Sama saja apakah dia sama dengan mufrad dan jamak dari sisi bentuk. Ka'ful wa imam. Ini kan ful dan imam sama saja. Mufrad dan jamaknya fulkun. Dipahami ini? Mufradnya fulkun, jamaknya apa? Fulkun. Imam sama antara mufrad dan jangan. Jelas ini. Wa minhu wa ja'alna lil muttaqina imama. Padahal muttaqina banyak. Ya kan? dia bilang apa? Imam, imamah. Jelas ini? Ya, aula atau tidak. Maksudnya tidak sama bentuknya mufrad dan jamaknya. Ka afros jamak fars. Jelas ini? Artinya gini. Dia tetap dinamakan jamak, apakah jamak dan mufradnya sama bentuknya atau jamak dan mufradnya beda bentuk. Yang penting jamak ada mufradnya. Ada mufradnya dan tidak dibedakan antara mufradnya dengan jamaknya dengan ta atau dengan apa? Ya. Artinya bukan pertama dan bukan kedua. Maka itu namanya jamak. Selesai. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan isim tasghir. Isim tasghir. Alhamdulillah insyaallah kita ambil besok. Cukup Abdullah? Cukup? Ini? Oh, tapi ada masalah problem.